Pada sore hari yang cerah, Fauziah dan Devi sedang asyik bermain di halaman rumahnya. Tidak lama kemudian, ibunya datang menyuruh mereka untuk siap-siap mengaji. Anak-anakku, ayo pada mandi, siap-siap pergi mengaji. Sekarang sudah jam berapa, Bu? Sudah jam 5 lebih. Masya Allah, Kak, tidak terasa ya sudah sore lagi. Ya, Dik, ayo kita siap-siap ngaji. Ayo. Alhamdulillah, anak-anak ibu memang anak-anak yang solehah. Akhirnya Fauziah dan Devi pun siap-siap untuk mengaji. Tak lama kemudian, Dali dan Milah datang menyamper Fauziah dan Devi. Devi, Fauziah, kita ngaji yuk. Tunggu sebentar ya, Devi dan Fauziahnya masih siap-siap dulu. Iya, Bu. Ayo masuk, tunggunya di dalam saja. Ya, makasih, Bu. Di sini saja. Ya sudah, tunggu saja sebentar ya. Ya, Bu. Tak lama kemudian, Fauziah dan Devi keluar dan berpamitan untuk pergi mengaji. Bu, kami berangkat dulu ya. Iya nah, hati-hati di jalan. Langsung pergi ke masjid ya, jangan main dulu, takut ada yang nyulik. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka pun berangkat mengaji. Namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Diana dan Salma yang mengajak untuk bolos ngaji. Pada mau kemana nih? Pergi mengaji dong. Ih, ngapain pergi mengaji? Mendingan main sama kita. Tapi kata ibu kita harus langsung ke masjid. Gak boleh main dulu, takut ada yang nyulik. Ah, tenang aja, gak akan ada. Itu kan cuma di TV aja. Emang mau main apa? Main ucing kena yuk. Wah, kelihatannya asik tuh. Iya tuh, kelihatannya asik. Ya sudah, aku juga ikut aja deh. Akhirnya mereka pun terbujuk ajakan Diana dan Salma untuk bermain dan bolos mengaji. Ketika sedang asyik-asyiknya mereka bermain, datanglah Amel dan Nali yang mencoba menasehati untuk tidak bolos ngaji. Hai teman-teman, kenapa kalian malah bermain? Bukannya sekarang waktunya untuk mengaji? Ayo kita ke masjid. Ah, gak mau, ah, ngapain ngaji? Loh, menuntut ilmu itu kan wajib. Berarti kalau tidak ngaji itu artinya dosa. Ah, biarin, gak akan apa-apa kok. Masya Allah, jadi kalian tidak takut dosa? Ah, kalian ganggu aja. Iya nih, kita lagi asik main, pergi sana. Akhirnya Amel dan Nali pun pergi dan melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat ngaji. Setelah beberapa lama anak-anak itu bermain, mereka pun merasa kelelahan dan haus. Maka datanglah seorang penculik anak yang berpura-pura baik dengan memberikan minuman segar kepada anak-anak tersebut. Anak-anak sudah pada capek ya? Ini kebetulan Bapak bawa minuman segar buat kalian, mau enggak? Wah, kebetulan Pak, kami sedang haus nih. Mau enggak teman-teman? Mau! Eh sudah nih, silakan ambil. Gratis, masing-masing dapat satu ya. Akhirnya anak-anak pun meminum minuman itu. Namun ternyata minuman tersebut sebenarnya sudah dicampuri obat pembius oleh penculik itu, agar yang meminumnya menjadi lemah dan tidak berdaya. Aduh, kenapa aku jadi lemes gini? Iya, aku juga lemes. Aku juga lemes. Hahaha, jelas saja kalian semua lemes karena teman itu sudah saya beri obat pembius agar kalian menjadi lemas dan tak berdaya. Hahaha. Bapak siapa? Kenapa Bapak membius kami? Hahaha. Saya adalah penculik anak-anak yang tidak mengaji. Kalian semua saya culik. Kalian akan dijadikan pengemis dan pengamen di lampu merah. Hahaha. Silakan saja kalian berteriak minta tolong. Tidak akan ada yang mendengar kalian karena semuanya sedang mengaji. Ha ha ha. Juga tidak takut dosa kan? Makanya kalian bisa saya culik. Ha ha ha. Kakak, aku nyesel gak nurut sama nasihat ibu. Iya Dik, kakak juga nyesel. Padahal ibu kan sudah bilang harus langsung ke masjid. Aku juga nyesel tidak menuruti nasihat Amel dan Ali. Sudah teman-teman, tidak ada gunanya kita menangis. Lebih baik kita berdoa kepada Allah untuk keselamatan kita. Kalian masih ingat kan kata guru kita waktu kita masih ngaji bahwa hanya Allah sajalah yang dapat menyelamatkan kita dari bahaya sesulit apapun. Iya, aku ingat. Kalau begitu, ayo kita cepat-cepat minta ampun pada Allah dan berdoa kepadanya. malam pesona, betapapun kita mengkhianatinya, tiada terputus curahan nikmatnya, selalu dinanti kembali padanya. Selalu dinanti bertaubat padanya. Tak lama kemudian Allah mendatangkan seorang polisi untuk menyelamatkan mereka. Angkat tangan. Siapa kamu? Saya polisi, jangan bergerak atau saya tembak. Hahaha, tembak saja kalau berani. Kalau kamu menembak saya, bisa-bisa tembakanmu mengenai anak-anak ini. Hahaha. Hai anak-anak, itulah akibatnya kalau kalian tidak nurut sama orang tua dan bolos mengaji. Iya Bu, kami salah, kami menyesal. Kalian masih mau lagi tidak menuruti orang tua? Tidak. Kalian masih mau lagi bolos mengaji? Nah gitu dong, itu baru namanya akhlak seorang muslim. Ya sudah, masih ada waktu untuk mengaji, ayo pada ke masjid. Iya Bu, kami akan berangkat ngaji langsung ke masjid. Eh teman-teman, kalian mau kemana? Mau mengaji. Ah, daripada ngaji, mending kita main yuk. Hari gini bolos ngaji, kam seupai. Eh tunggu, saya ikut. Demikianlah persembahan dari kami, santri-santriah kelas 4 Awaliyah, Diniyah Takmiliyah Al-Islamiyah.